cantik di sepanjang masa. Oh Tuhan, detik ini sumpah mati aku jatuh hati. Kau jelas bagaikan sebuah keajaiban. Tuhan menyinariku. Cintaku ini sungguh cinta gila. Sungguh hati ini terus ikut menggila. Tercantik di sepanjang masa. Oh Tuhan, detik ini sumpah mati aku jatuh.